cari jalan yang sunyi untuk menghindar darimu. Ku berjanji di dalam hati takkan lagi ku menjumpaimu. Di tengahnya kabut berwangi embun pagi, dingin membuat hatiku membeku. Selama ini aku sayang, kau berubah cintaku jadi benci. Cutting up.